Mas, aku kangen, kangen banget. Ibarat sego kucing, ora dikareti, ambiar mas, ambiar. Nanging piye meneh mas, awakmu karo seliraku wis pedot. Ra mungkin bakal iso nyatu meneh. Ikhlas no aku mas, ikhlas no. Keren. Nek cek kendaan ya.